Konsultasi Syariah. Hukum membaca Al-Quran dengan transliterasi. Pertanyaan. Ada orang yang tidak bisa membaca Al-Quran teks Arabnya. Bolehkah dia membaca Al-Quran melalui transliterasi? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Allah menegaskan bahwa Al-Quran yang Allah turunkan itu berbahasa Arab. Ada banyak ayat yang menegaskan hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu berbahasa Arab, agar kalian berfikir. Quran Surat Yusuf, ayat 2. Allah juga berfirman, yang artinya, itulah kitab yang dirinci ayat-ayatnya, Al-Quran yang berbahasa Arab bagi orang yang mengetahui. Quran Surat Fussilat, ayat 3. Dan masih banyak ayat lainnya yang menegaskan hal ini. Karena itulah, jika Al-Quran ini dibaca, namun yang keluar bukan suara bahasa Arab, maka itu bukan Al-Quran. Adanya transliterasi sebenarnya tidak ditujukan untuk bahan bacaan teksnya, tapi hanya memudahkan mengeja pelafalan bagi yang belum bisa membaca tulisan Arab. Sehingga, bisa jadi, bagi mereka yang lidahnya belum lancar, dia bisa baca dengan suara yang berbeda. Artinya, ada peluang penyimpangan yang parah ketika orang membaca Al-Quran dengan transliterasi. Sebagai contoh, kata alladzina ditulis dalam transliterasi dengan aladzina. Tulisan ini bisa dibaca aladzina, bisa juga dibaca aladzina. Dalam transliterasi juga tidak dikenal hukum gunnah, ikhfa, iklab, atau semacamnya. Sehingga tidak ada dengung, tidak ada bacaan samar-samar, termasuk mad. Contoh lain, kalimat minka ditulis dengan transliterasi minka. Orang akan membacanya minka, tidak ada bacaan samar di sana. Atau kalimat innallah ditulis dengan transliterasi innallaha. Bagi yang lidahnya belum terbiasa, akan dibaca innalaha. Dan ini bukan bahasa Arab. Istilah para ulama disebut dengan bahasa ajam. An-Nawawi mengatakan, tidak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa ajam atau selain bahasa Arab. Baik dia bisa bahasa Arab atau tidak. Baik dibaca ketika sholat maupun membacanya di luar sholat. Dan jika membaca Al-Quran dengan cara semacam ini di dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Ini merupakan pendapat madhab kami, yaitu Syafi'iyah, madhab Imam Malik, Imam Ahmad, Daud, dan Abu Bakar bin Al-Mundhir. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Solusi bagi yang belum bisa baca Al-Quran. Bagi Anda yang belum bisa membaca Al-Quran, kami sarankan agar jangan nekat membaca transliterasinya. Bisa kita pastikan akan ada banyak bacaan yang rusak. Yang bisa Anda lakukan adalah belajar membaca Al-Quran dengan benar. Jangan malu, meskipun Anda sudah berumur, bahkan sudah punya gelar akademis. Bagi mereka yang kurang lancar berbahasa Arab, dia butuh guru untuk talaki atau belajar bertatap muka, karena dia butuh menirukan contoh pelafalan yang benar. Pengucapan teks Arab dengan teks Latin bisa sangat berbeda. Tidak masalah dan tidak perlu malu jika belajarnya dari Iqra atau dari huruf hijaiyah. Karena orang pemalu untuk melakukan kebaikan tidak pernah mau berkembang. Imam Mujahid mengatakan, hanya orang pemalu dan orang yang sombong yang tidak mau belajar ilmu agama. Hadis riwayat Bukhari. Demikian, Allahu a'lam.